Mitra Bisnis, pemerintah menetapkan penyesuaian tarif tenaga listrik tiap bulan untuk konsumen rumah tangga besar, bisnis menengah, bisnis besar, dan kantor pemerintahan skala sedang. Penyesuaian tarif itu akan ditetapkan PLN berdasarkan nilai tukar rupiah, harga minyak mentah, dan inflasi. Dengan demikian, tiap bulannya tarif listrik dapat berubah-ubah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Pujianto. Pak Pujianto, apa komentar Anda soal ini? Ya, udah pasti kalau dari pengusaha retail itu tuh juga memakai listrik yang cukup besar. Sebenarnya pemakai listrik yang besar tuh bukan juga di mall, tapi di kita. Di ruangan penjualannya juga besar. Baik itu yang ada di mall maupun yang di stand alone, yang berdiri sendiri. Nah, selama ini biaya itu tuh memang menjadi beban yang luar biasa bagi kita. Nah, mestinya sih suasana sekarang itu tidak tepat untuk kenaikan, karena semester pertama ini untuk retailer tidak bagus pencapaiannya, penjualannya. Dengan kenaikan listrik yang di rumah tangga, itu tuh berarti mengurangi daya beli. Pendapatan naik, tapi daya beli mungkin turun. Artinya, inflasi harga-harga barang naik. Naik mungkin tidak terasa ya, tetapi juga yang naik itu bukan hanya harga barang, tapi transportasi naik. Nah, itu yang akan mempengaruhi daya beli gitu loh. Namun, saya sih khawatir bahwa daya beli di kedepannya kurang bagus, kecuali nanti setelah pemilu ada kebijaksanaan apa yang saya nggak tahu. Dan apalagi kita tahu bahwa budget pemerintah dipotong. Artinya uang yang beredar di rakyat juga akan berkurang. Ya mudah-mudahan pemotongan budget pemerintah itu memotong kebocoran. Kalau memotong kebocoran ya oke, mengurangi kebocoran oke. Tapi kalau memotong yang diterima rakyat ya akhirnya akan mengurangi daya beli lagi. Kalau aspirasi dari pengusaha terkait tarif listrik, apa Pak? Ya, pengusaha sementara ini menurut saya sih tidak bisa apa-apa. Kayaknya kita teriak-teriak juga pemerintah tetap aja naik. Kita harapkan sih naik, jangan tiap kuat terus-terusan naik gitu. Ya, jadi kita juga pusing juga. Karena budget itu tuh dibuat setahun sekali. Gitu. Mudah-mudahan kalau naik pun setiap tahun sekali misalnya. Itu tuh angkanya jangan dia luar biasa gitu. Karena menurut saya memang sangat berat bagi rakyat tentunya dan juga bagi pengusaha-pengusaha yang ujungnya kepada daya beli. Lalu kalau antisipasi dari pengusaha, khususnya retail terkait kenaikan listrik yang dapat berubah-ubah ini apa Pak? Pengusaha kalau retail itu cuma jalur distribusi. Pada ujungnya lo naikin harga. Gitu. Kalau enggak gimana? Sama dengan produsen, toh. Tarif listrik industri yang naik, dia masih bisa bertahan. Ya oke, kalau tidak bisa berarti kita menaikkan harga jual. Harga jual dampaknya ke retailer. Retailer kena lagi di listrik di pemakaian untuk penjualan, untuk space penjualan. Ya naik lagi. Ya itu efeknya begitu. Mungkin mau juga naikin tarif listriknya. Ujungnya ya masyarakat lagi yang kena. Karena sekarang ini jangan dianggap bahwa retail berkembang dengan baik. Retail berkembang, tetapi keuntungannya makin kecil. Tidak lagi menarik gitu loh. Bahkan beberapa retail sudah teriak untuk menutup hal ini gitu. Kecuali bisa naikin harga ya. Naikin harga terus kan nggak mungkin. Daya beli masyarakat sudah tidak mampu itu. Karena gini, karena pada dasarnya masyarakat sekarang ini tuh kebutuhannya banyak ya. Dulu tuh mungkin nggak ada handphone, nggak ada motor. Sehingga daya beli dia tuh terpecahkan di beberapa hal. Untuk komunikasi, untuk transportasi, cicilan-cicilan, sehingga untuk yang konsumernya sendiri dia akan berkurang. Dan ini dampaknya kelihatan sekali pada saat lebaran ini, mudah-mudahan nggak sejelek yang kita bayangkan ya. Karena sampai sekarang tarikannya nggak ada. Mestinya para pengusaha ini sudah mulai stok barang yang cukup besar untuk menghadapi puasa dan menghadapi lebaran. Nah, termasuk untuk fashion juga. Fashionnya saya mendapat laporan juga tarikannya kurang. Kita lihat aja nanti. Tapi kalau tentang berapa yang tarif listrik yang wajar dan sebagainya, kita sama dengan ABBI lah. Demikian Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Pujianto. Saya Wendy Lim.